lebih condong, lebih senang, lebih cinta dunia daripada akhirat. Ketika orang imannya berkurang, otomatis dia sedikit beribadah, sedikit kebaikan. Orang yang sedikit beribadah dan kebaikan, kebanyakan mereka lebih sibuk urusan dunia. Bangun tidur yang dipikirkan dunia. Pagi, siang, sore, malam, bahkan mau tidur sudah berada di atas kasur yang dipikirkan dunia. Orang yang menganggap dirinya seperti ini itu bagus, mengatur, mensiasati, membuat strategi untuk kehidupan dunianya itu baik, enggak. Malah justru membuat kefakiran selalu berada di hadapannya, sehingga ia mempercayai apa yang telah dijanjikan setan kepadanya. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu menjanjikan, menakut-nakuti kefakiran kepada kalian. Bangun tidur yang dipikirkan dunianya. Aku ingin sepirek. Nah, iki kudu tangis. Buka elwe isu iki. Atau ya apa carane dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah, ja'ala faqrahu baina ainai wa syattata Allah amrah. Kefakiran ada di depan matanya, segala urusannya diruwet sama Allah. Segala urusannya dibuat kacau. Ini salah, itu salah. Gini gak benar, gitu gak benar, selalu dibuat kacau segala urusannya. Kenapa? Bangun tidur yang diingat dunianya. Bangun tidur bukan ibadahnya, bukan ketaatannya yang perlu ditambah, dibaguskan, tapi bagaimana dunianya. Nah, orang yang merasa lezat, merasa nikmat dengan dunia, tidak ada yang bisa menghancurkan kelezatan itu kecuali ingat mati. Karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak sering ingat mati. Sebagai penghancur, pembinasa, menikmati kelezatan dunia. Ingat mati itu bukan hanya ucapan. Saatnya awak dhewe iki mati padha ambek wong-wong liyane. Bukan sekedar itu, renungi. Pikirkan secara keseluruhan kematian dari awal sampai akhir. Dari sakaratul mautnya. Saat sakaratul maut begitu sakitnya. Kemudian saat sakaratul maut mudah atau sulit kita mengucapkan syahadah, mengucapkan la ilaha illallah. Setelah mati, sebelum dibawa di dalam kubur, saat berada di liang lahat, bagaimana keadaan kita sebelum ditinggalkan? Kemudian saat ditinggalkan, setelahnya dan setelahnya. Kita pikirkan, jangan kita mikirkan ya apa ini, naik kok ini terus tokoku, kalau seperti ini terus bisnisku, sudah bingung dia, dipikirkan, sudah membuat dia bingung, membuat dia kacau pikirannya, ini gak paham, ini salah, itu gak benar, buat kacau, padahal belum terjadi. Sama kematian juga seperti itu. Kalau kematian itu benar-benar kita renungi, benar-benar kita pikirkan, ini akan memberikan kemanfaatan. Rasulullah memerintahkan kita ini supaya apa? Mengobati, meluruskan, mengembalikan kita agar lebih lagi mementingkan akhirat daripada dunia. Karena tujuan kita ini akhirat. Hanya saja dibelokkan kita ini. Dilupakan dari tujuan oleh musuh-musuh Allah, setan, nafsu, dan yang lain sebagainya. Mereka yang membelokkan kita. Tujuannya akhirat. Sudah jelas dalam ayat Al-Quran. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kehidupan dunia ini hanya perjalanan. Sebagaimana yang sering kita dengar, dunia kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Fafkir wa am'in fin nadar wa la takun kasa'imah. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat atau kota yang kita lewati dari satu ke satu tempat yang lainnya. Selalu seperti itu. Karena itu yang diperintahkan apa? Fafkir. Wa am'in fin nadar. Pikirkan. Perhatikan sangat. Renungi. Wala takun kasaima. Jangan seperti binatang. Pokoknya menikmati apa yang ada. Nemu makanan, makan. Nemu minuman, minum. Nemu betinanya, sikat. Enggak memikirkan apa yang terjadi setelahnya dan akan terjadi. Enggak dipikirkan, jangan seperti binatang. Kita sebagai manusia ini segala sesuatu harus kita pikirkan, manfaat atau tidak. Bahaya atau tidak, kebaikan atau tidak. Keistimewaan atau tidak. Itu yang perlu kita pikirkan. Karena itu Nabi memerintahkan kita untuk selalu ingat agar tidak terlalai jauh dengan dunia. Agar selalu ingat dengan tujuan, yaitu akhirat. Nah, kalau kita benar-benar bisa memikirkan kematian itu, kita renungi kematian itu, akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Ketaatan kita meningkat, kebaikan kita meningkat, ibadah kita lebih baik, lebih bagus kualitasnya, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Yang kita ingat kematian-kematian. Akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak ingat mati, enggak ada. Enggak akan ada dan enggak akan pernah. Orang kalau sudah ingat mati, itu pasti dia kebaikannya meningkat. Enggak sedikit ada beberapa orang yang kita kenal. Wah, dulunya luar biasa. Hampir dikatakan sholat aja enggak pernah. Lingkungannya pun mendukung. Orang judi itu di depan rumahnya. Bahkan diketahui oleh istrinya atau bukan anaknya. Enggak jauh di wilayah kita ini, enggak jauh. Dekat. Subhanallah. Entah kenapa pada suatu hari hidayah dia dapatkan, ingat mati nangis dia takut. Ingat mati nangis takut. Dia. Yang tadinya asik kumpul dengan penjudi ataupun dia ikut serta main, taubat dia, menghindar, menjauh dari mereka. Sholat aktif, pengajian dan lain sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, tidak lama kemudian meninggal. Husnul khatimah. Indah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah rutin dia lakukan. Kenapa? Ingat mati. Malam mau tidur, ingat mati, nangis dia. Saat pengajian dijelaskan, diterangkan apa, nangis. Kenapa? Terus ingat mati. Kebaikannya meningkat. Sekalipun gak secara keseluruhan, tapi kebaikannya meningkat. Ibadahnya meningkat. Kebaikannya meningkat. Karena kemaksiatan dihindari sama dia. yang tadinya biasa duduk dengan orang-orang itu enggak duduk lagi. Biasanya mungkin main dengan mereka enggak main lagi. Kenapa? Karena selalu ingat besar manfaatnya. Ingat mati sungguhan, bukan cuma sekedar inget-ingetan. Bukan sekedar cuma ingat, enggak, ingat beneran. Kalau kita mau merenungi, coba kita bayangkan. Ya Allah, kita di tempat yang luas ini, sekalipun ada kipas angin, kita kepanasan. Kita keringatan. Bisa kita bayangkan kita berada dalam kubur. Dibungkus kain kafan. Belum lagi diseket dengan papan. Setelah itu, lubang-lubang yang terbuka ditutup dengan daun. Gak cukup dengan itu, tanah dimasukkan, ditutup, ditumpukkan di dalam kuburan kita. Sehingga akan jauh sangat panas, bahkan tidak ada udara dan hawa yang masuk. Semuanya ditutup, sudah ditutup dengan papan. Yang lubang ditutup dengan daun, kemudian tanah yang dimasukkan di kuburan kita. Coba kita bayangkan, panasnya, pengepnya. Jangan kita bilang, mati tak kroso, katanya siapa? Ingat, orang diazab itu, rohnya dikembalikan sama Allah. Orang diazab itu rohnya dikembalikan sama Allah. Bukan diazab gak ada rohnya, gak ada manfaatnya. Apa manfaat kalau diazab tanpa ada roh? Gak bisa merasakan sakit. Tapi roh dikembalikan sama Allah. Kita seperti orang yang hidup kembali di dalam kubur. Bisa kita bayangkan, ya apa kita? Sekarang kita kalau ditaruh di bawah kolong, tidak dikasih udara yang masuk, bagaimana coba? Bayangkan. Renungi coba. Jangankan di bawah kolong, di dalam mobil ditutup kacanya, enggak ada yang dibuka, AC mati. Bayangkan itu. Keadaan seperti itu bayangkan. Dalam sumur, dibuka, enggak ditutup sumurnya. Masuk di bawah. Bayangkan coba, enggak ditutup itu. Enggak dikasih papan, enggak dikasih kafan. Di bawah kita, gak diuruk, terbuka. Bayangkan coba kita berada di dalamnya. Mati kita. Padahal terbuka. Mati kita. Apalagi ini tertutup, roh kita dikembalikan sama Allah. Kita ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Disiksa atas dosa-dosa yang kita perbuat dan yang lain sebagainya. Bisa kita bayangkan kematian seperti itu. Nah, karena itu kita perlu selalu ingat. Nah, ini ingat yang seperti ini caranya. Yang bisa membuat kita memperbaiki ibadah kita, ketaatan kita yang telah kita lakukan. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Aktsiru, perbanyaklah, seringlah. Ingat. Penghancur kelezatan yaitu kematian. Nabi pernah ditanya. Di antara keistimewaan orang yang sering ingat mati. Orang yang selalu ingat mati. Nabi pernah ditanya. Al yuhsyaru ma'a syuhada ahad ghairuhum. Ya Rasulullah. Apakah ada orang yang dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid, selain orang yang mati syahid itu sendiri? Apakah ada orang lain yang mati bukan syahid, dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid? Nabi ditanya. Nabi menjawab, faqala man yadhkurul maut fi kulli yaumin wa laila isyrina mara, orang yang ingat mati setiap harinya 20 kali. Orang yang ingat mati setiap harinya 20 kali. Ini akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid. Bukan iling mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, mati, 20 kali, bukan itu. Seperti tadi, merenungi kematian, keadaan orang yang mati, direnungi, dipikirkan. Setiap harinya 20 kali. Setiap harinya 20, bangun tidur, ingat mati, direnungi kematian. Nanti pagi, merenungi kematian, dipikirkan kematian. Sore, siang, malam, selama 20 kali setiap harinya. Bukan sekali dalam satu hari atau satu minggu dalam satu apa 20 kali atau satu bulan dalam 20 kali, enggak. Setiap harinya 20 kali. Ini obat yang ampuh. Obat yang mujarab untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebetulnya selain orang yang ingin mati. Nabi bersabda di dalam hadisnya yang lain, At-tajirul amin, as-sadukul muslim, ma'asyuhada yawmal kiamah. At-tajir, orang yang berdagang. Orang yang berdagang. Syaratnya, pertama, amin, amanat. Yang kedua, saduk, jujur. Yang ketiga, seorang muslim. Ini kelihatannya dikit, ringan, tapi berat ini. Jujur aja, hampir semua pedagang gak jujur. Hampir semua pedagang gak jujur. Kurang bagus dibilang bagus. Kurang bagus dibilang bagus. Kurang enak dibilang enak. Hampir semua pedagang gak jujur. Al-amin, amanat, saduk, jujur, muslim. Ini dikumpulkan oleh Allah, digabungkan oleh Allah bersama orang-orang yang mati syahid. Tuh. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang istimewa, bersama orang-orang yang mulia seperti orang yang mati syahid, itu berarti katut nunut kemuliaannya mereka. Karena kalau sudah dibangkitkan dengan mereka, kita berada di rombongan mereka. Lah kalau rombongannya VIP, itu pasti enak. Sekalipun kita bukan orang yang mati syahid, tapi ketika dibangkitkan oleh Allah bersama mereka, itu berarti dikatutno, kondektur itu. Kondektur itu ikut enak. Karena apa? Penumpangnya. Lah penumpangnya orang-orang yang istimewa. Kondekturnya pun ikut merasakan istimewa. Sekalipun dia adalah kondektur. Menemani sopir, berbicara, ngomong, atau nganteni sopir misalnya sewaktu-waktu. Tetap, kenapa? Orang VIP gak mungkin berhenti di tempat-tempat yang murah. Di tempat-tempat yang gak enak. Pasti parkirnya berhentinya di tempat-tempat yang enak. Otomatis dia akan juga ikut merasakan nikmatnya. Misalnya berhenti di restoran, makan. Lu ikut, dia makan di situ. Gak mungkin makanannya gak enak, pasti enak. Kenapa? Katut rombongannya, seperti kita juga. Kalau kita bukan orang yang mati syahid, tapi kita selalu ingat mati dalam setiap harinya itu 20 kali, maka kita bergabung dengan mereka. Kalau bergabung dengan mereka, pasti istimewa. Pasti istimewa. Makanya kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita pengingat, agar kita selalu ingat kepada akhirat, selalu ingat kepada Allah, dan selalu ingat dengan tujuan hidup kita di atas dunia. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang membuat kita lalai, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah, Allah hilangkan. Allah jauhkan dan Allah buka untuk kita dengan lebar sehingga kita bisa memasuki tempat tersebut sehingga kita bisa mendapatkan keistimewaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.